Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat dilindungi Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam kepada Rasulullah, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kembali kita lagi mengudara melalui Radio Republik Indonesia yang kita cintai, yaitu acara dalam rangka untuk mengingatkan kembali kita di sebuah acara yaitu penyejuk iman. Mudah-mudahan dengan untaian ataupun penjelasan yang sedikit mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Hud ayat 82 kita masuki hari ini. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa antarna 'alayha hijaratan min sijjilin mamdud. Artinya, maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikkan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa ketika perintah untuk menurunkan azab telah dikeluarkan, maka zat yang diperintahkan itu wajib melaksanakannya. Karena apa? Karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu bisa suatu saat menjadi tentara Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah seperti angin, lihatlah seperti udara, lihatlah seperti air. Kadangkala air itu menjadi bersahabat sama kita, tapi kadangkala karena Allah sudah memerintahkan yang memiliki zat tersebut, maka zat tersebut mesti akan melaksanakan karena dia adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diingatkan pada pertemuan yang sebelumnya atau kajian yang sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna mawa'idahumus subhu alaysa subhu biqarib. Sesungguhnya janji Allah, apakah janjinya itu? Yaitu sudah tiba waktunya azab yang Allah ingin turunkan itu datang, sudah waktunya. Yaitu waktunya kapan? Waktu subuh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum Lut, Nabi Lut dan kaumnya bahwasanya subuh itu amatlah dekat. Maka ketika Allah berfirman dalam ayat 82 ini dengan membahasakan falamma jaa'a amruna, amruna di sini adalah mengingatkan kita bahwasanya sebuah perintah Allah, yaitu kajian pada saat ini tentang azab yang Allah turunkan kepada siapa? Kepada pengikut atau penduduk kota kaum Lut, yaitu ada lima. Pertama kota Sodom, kedua kota Daduma, dan ketiga adalah kota Dauh, dan keempat adalah Amura, dan yang terakhir adalah Qatam. Maka apa kata Allah? Firman Allah, ja'alna 'aliyaha safilaha. Inilah azab yang sangat mengerikan. Allah jadikan yang di atas ke bawah, yang ke bawah menjadi ke atas. Allah balikkan bumi ini sehingga orang tidak dapat berbuat apa-apa. Bukan itu saja yang azab Allah turunkan. Ketika sudah dibalikkan bumi ini, Allah turunkan lagi wa amtarna 'alaihi hijaratan. Allah turunkan hujan, hujan yang merupakan batu, batu-batu yang sangat panas, min sijilin mamdud, yaitu batu-batu yang turun bertubi-tubi. Kata-kata sijil ini juga pernah kita dengar dalam juz amma, yaitu surah Al-Fil, kata-kata sijil ini juga adalah yaitu burung-burung ababil membawakan batu yang sangat panas. Maka kali ini juga kajian dalam surah Hud ayat 82 sama, azab itu datang. Maka ketika kita merenungkan tentang sijil pada surah Al-Fil, apa hukuman yang Allah berikan kepada tentara-tentara bergajah itu, yaitu ketika jatuh batu tersebut, maka Allah bahasakan dalam firman-Nya, ka'asfin ma'kul, seperti ulat bulu memakan daun pisang. Kalaulah kita renungkan, kalau pisang itu dimakan oleh ulat bulu, tidak ada pernah tersisa sedikit pun apa yang dimakannya. Begitu juga Allah menghancurkan orang-orang yang melanggar perintah-Nya, yaitu tidak ada tersisa sedikit, baik itu orang yang di atas gajah itu ataupun gajahnya itu, hancur semuanya. Sebagaimana yang Allah gambarkan dalam firman-Nya, ka'asfim ma'kul, bagaikan ulat bulu memakan daun. Na'udzubillah min dzalik. Begitulah azab yang sangat dahsyatnya, sehingga manusia manapun tidak akan dapat menolak dan mempertahankan, karena azab itu amat sangat pedih. Dan ini sudah kita lihat bagaimana gambaran melalui firman Allah yang terjadi, kalau kita kaitkan dengan bagaimana terjadinya di Indonesia ini, Ustaz Perdana, ya. Begitu banyak sekali, seakan-akan Allah ingin balikkan, tapi mungkin itu belum terjadi. Bagaimana Ustaz Perdana? Kami persilahkan. Iya, satu hal yang patut kita perhatikan di sini adalah bahwa kalau menurut saya, azab yang paling besar yang Allah turunkan kepada kaum yang menentang itu adalah kaum Nabi Lut alaihissalam. Kalau yang lain itu Allah hanya buat disambar oleh petir, dibuat ketakutan, mati dalam keadaan seperti pohon kayu yang lapuk, mati di rumah mereka. Tetapi Allah bahasakan, Allah turunkan azab kepada kaum Nabi Lut alaihissalam dengan ja'alna 'aliyaha safilaha. Ya. Kami balikkan bumi itu. Seperti kalau kita membalikkan telapak tangan, yang atas menjadi di bawah, yang bawah menjadi di atas. Begitulah kejadiannya. Jadi kondisinya adalah bahwa seluruh bangunan yang menghadap ke langit sudah akhirnya menghadap ke bawah bumi. Itulah yang sekarang ini dicari oleh para ahli. Dan kalau saya tidak salah, bahkan ada yang menemukan satu keanehan di suatu tempat. Ternyata ada bangunan-bangunan yang terbalik di bawah bumi. Mungkin ini membuktikan salah satu hal yang membuktikan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah satu hukuman yang sangat besar. Dan kalau kita perhatikan, ternyata sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihissalam itu jauh melampaui yang dilakukan oleh umat sebelumnya. Kalau umat sebelumnya itu tindakan mereka itu hanya ingkar kepada Allah, menyakiti Nabi saja. Tapi kalau ternyata kaum Nabi Lut, mereka melakukan apa yang dilakukan oleh kaum yang terdahulu, dan nilai plusnya lagi, kita katakan nilai negatifnya, tambahan dari perbuatan mereka itu adalah ketika mereka melegalisasikan homoseksual di dalam kehidupan mereka. Dan yang lebih fatal lagi adalah bahwa ini dilakukan secara terang-terangan, tidak lagi secara bersembunyi-sembunyi. Terang-terangan sekali mereka lakukan dalam ketika berkumpul bersama-sama, mereka rela mereka bahkan melakukan tindakan seperti ini. Jadi wajar kalau ternyata hukuman yang ditimpakan kepada mereka juga sangat ganas sekali, sangat begitu dahsyat. Dan mungkin ini salah satunya adalah untuk memberantas habis ya virus-virus keburukan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihissalam. Jadi akhirnya Allah benamkan saja di dalam bumi. Biasanya kalau kita ingin menghilangkan suatu penyakit, ayam, penyakit apa, flu burung kemarin ya, kita tanam ayam itu hidup-hidup ya, Ustaz Fajrul ya. Atau dibakar. Atau dibakar. Tujuannya adalah untuk menghilangkan virus. Dan Allah hilangkan virus, coba untuk menghapuskan virus yang dibawa oleh kaum Nabi Lut dengan cara membalikkannya ke dalam tanah. Ini hukuman yang sangat berat. Namun, kalau kita coba untuk lebih terbuka lagi untuk melihat. Ternyata saat sekarang ini sudah mulai ada sinyal-sinyal yang berusaha untuk melegalkan perbuatan kaum Sodom ini pada saat sekarang ini. Sudah bermunculan kaum-kaum gay, kaum homo, ya. Bahkan mereka sudah setiap tahun itu ada acara kumpulnya, ya. Acara berkumpul bersamanya, bahkan di beberapa negara Eropa sudah membuat aturan atau hukum yang melegalkan orang-orang homo, orang lesbi untuk menikah satu sama lain. Di Indonesia juga nampaknya sudah mulai dibudayakan hal ini. Tidak lagi orang merasa heran dengan orang-orang banci, orang wadam, ya. Kita yang kita takutkan adalah satu hal. Ketika sudah pernah terjadi kehancuran yang menimpa kaum Nabi Lut alaihissalam, itulah yang harus kita khawatirkan pada saat sekarang ini. Jadi kalau ada orang-orang pengusung kebebasan yang berusaha untuk membela kaum-kaum homo, kaum-kaum lesbi, sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang memancing akan turunnya azab Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat keras. Kita patut untuk merenung kembali apa yang terjadi pada saat sekarang ini. Kemarin beberapa hari yang lewat baru saja terjadi gempa di pagi hari. Coba kita pertanyakan lagi, apa penyebab banyak sekali bala bencana secara khusus di negara kita Indonesia? Jangan hanya mengatakan itu hanya bencana alam biasa atau karena terjadi pergeseran lempeng atau terjadi berbagai macam perubahan iklim dan sebagainya. Coba dulu kita lihat sikap dan tindakan perbuatan kita, karena sebenarnya yang menyebabkan terjadinya bencana adalah karena perbuatan manusia. Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Bahwa bencana dan mara bahaya itu adalah akibat perbuatan manusia. Coba perhatikan burung yang di udara terbang, tidak ada yang bertabrakan satu sama lain. Tapi ketika manusia menciptakan mobil, ternyata banyak sekali yang bertabrakan. Bahkan pesawat juga ada bertabrakan di udara, ya Ustaz, ya? Iya. Itu artinya bahwa manusialah penyebab utama dari terjadinya mara bahaya atau bencana. Jadi mari kita renungkan kembali dan kita coba selesaikan dengan sikap dan tindakan bijak, bukan dengan perasaan atau dengan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya keuntungan pribadi. Ya, memang kalau kita melihat dengan fenomena alam ini, Ustaz, terjadinya gempa itu juga kadang-kadang orang mencari dan mengkaji bagaimana sebabnya terjadi, ya, taruhlah seperti yang kita katakan tadi, terjadi itu disebabkan lempeng itu bergeser. Jadi sebab terjadinya itu apa, kan gitu. Kita kembalikan lagi, kalau memang betul-betul kita betul-betul suportif dalam hal ini, tidak akan mungkin itu terjadi kalau tidak disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Nah, inilah yang menjadi titik temunya sebetulnya kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita itu betul-betul mengetahui, artinya kita mendapatkan ilmu yang kita dapatkan itu cocok dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak, kita akan diingatkan oleh surah An-Nazm ayat 53, yaitu Allah berfirman, yaitu wal mu'tafikata ahwa. Wal mu'tafikata ahwa artinya, dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dari kata-kata wal mu'tafikata itu adalah asal katanya dari kata al-ifku. Al-ifku ini artinya kebohongan yang dipegang atau perkataan yang berbeda dengan kenyataan, lain di hati, lain di mulut. Barang siapa yang mengucapkan kata-kata al-ifku tersebut, berarti dia telah membalikkan kenyataan menjadi tidak nyata dan membalikkan yang tidak nyata menjadi seperti yang nyata. Inilah yang terjadi fenomena pada saat ini ketika kita betul-betul tidak tulus menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari segala azab yang ditimpakan. Mudah-mudahan dengan dapat kita menjauhkan itu, berarti mudah-mudahan kita berupaya terus untuk menjadikan ketaatan kita kepada Allah dalam segala hal. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.